Ya, baik Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Seperti yang telah saya janjikan tadi, saya sekarang adalah KBS Samara kita, Konsultasi Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama radio Serambi FM dengan Yayasan Bungong Mulu. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Eva, yang beliau adalah salah satu ustazah dan juga dokter spesialis mata, ya. Sapa dulu. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di kesempatan pagi hari ini ustazah, kita akan membahas tentang sehat dengan berwudu, ya. Kita pernah dengar ustazah ya bahwa sebaiknya kita sebelum tidur kan, itu biasanya juga disuruh berwudu dulu. Kemudian kalau kita pergi melakukan perjalanan juga disunahkan berwudu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang punya hikmah di situ. Kenapa itu disuruh lakukan dalam Islam? Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan Ustazah memberikan cerahannya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Luni dimanapun berada, pada hari ini akan kita bahas seputar masalah berwudu dan hubungannya dengan kesehatan, ya Kak Indah, ya. Islam itu memang sebuah agama yang sangat sempurna, ya. Agama yang mengatur segala kehidupan, mulai dari kita bangun sampai dengan kita bangun kembali, itu semua diatur bagaimana adab dan sunahnya. Dan itu semua tidak lain adalah akan kembali kepada diri kita semua. Berwudu itu merupakan salah satu yang dilakukan minimal kalau dalam seorang umat Islam. Itu minimal 5 kali dalam sehari itu kita melakukan wudu. Itu minimal. Minimal sekali, ya, karena kita selama sholat 5 waktu tidak sah sholat seseorang apabila tidak berwudu. Nah, artinya selama 5 waktu minimal kita sudah berwudu. Ditambah lagi yang tadi sudah disebutkan sama Kak Indah, ya. Sebelum kita tidur kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian ketika mau berperjalanan kita berwudu. Bahkan kalau para sahabat Bilal bin Rabah itu malah melakukan wudu itu setiap kali berwudu melakukan sholat sunnah, ya, artinya ada sholat sunnah wudu gitu, yang sampai mengantarkan beliau suara terompanya itu sudah sampai di surga. Subhanallah. Berarti setiap sebelum sholat sunnah itu berarti dalam dirinya itu wudu terus, selalu berwudu. Dia tidak pernah dalam keadaan sadar itu dia tidak dalam kondisi berwudu. Nah, jadi setiap kali batal wudu dia akan berwudu dan diikuti dengan sholat 2 rakaat. Subhanallah. Nah, dan wudu ini juga merupakan salah satu bentuk dalam hal menjaga kebersihan diri. Ya, kita tahu bahwasannya organ-organ yang kita basahi ketika berwudu itu adalah organ-organ yang terpapar dunia luar. Ya, terutama mungkin kaum lelaki, ya. Mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian telinga, kemudian ketika kaki, itu adalah organ-organ yang memang terpapar dengan udara luar. Betul. Yang artinya memang kuman, kemudian kotoran, itu semua menempel pada bagian-bagian yang kita basahi ketika berwudu. Makanya ketika kita membaca sebuah artikel misalnya tentang sehat dengan berwudu, itu memang benar adanya begitu. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa dia menjadi sehat dengan berwudu. Tapi sebagai awalan dulu kita akan membahas sedikit tentang bagaimana Islam itu merupakan memiliki pemerhatian yang besar, ya, kepada kebersihan diri. Hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya kebersihan itu nafazatul minal iman, ya. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Artinya seseorang yang beriman ingin sempurna keimanannya, maka ia harus menjaga kebersihan dirinya. Nah, kebersihan diri itu diawali dengan kebiasaan untuk mencuci tangan, ya, jauh sebelum Lifebuoy mengiklankan tentang cuci tangan pakai sabun. Ya, itu Islam sudah lebih jauh mengajarkan tentang kita wajib mencuci tangan setiap kali, bahkan hendaklah kalian itu mencuci tangan setiap kali bangun tidur. tiga kali. Itu sunnah Rasulullah. Karena kita, kalian tidak tahu, kata Rasulullah, di mana semalam tangan kalian itu hinggap, artinya tangan kalian itu tidur. Ya, bisa jadi orang punya kebiasaan-kebiasaan khusus ya. Ketika tidur, mungkin ada yang pegang udel mungkin, ya, pegang pusarnya, atau mungkin pegang hidung atau pegang kuping. Banyak kuman-kuman. Banyak kuman-kuman yang dipegang saat tidur ya. Sehingga ketika bangun tidur, yang disunahkan pertama kali oleh Rasulullah adalah cucilah tangan kalian, ya. Artinya sebangun tidur yang dilakukan itu adalah mencuci tangan dulu sebelum kalian memegang yang lain. Bahkan dikatakan jangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum kalian mencuci tangan kalian tiga kali. Nah, ini adalah hadis Rasulullah bagaimana pentingnya mencuci tangan. Ya. Kemudian menjaga kebersihan diri ini di sini juga itu diperintahkan bagaimana jauh sebelum Pepsodent mungkin mengiklankan ya, mengiklankan pentingnya mensikat gigi sebelum tidur. Bahkan Rasulullah sendiri itu menyunahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu tadi. Nah, jadi bahkan ada hadisnya, jika tidak ingin mengemberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan kalian bersiwak setiap kali berwudu. Subhanallah. Berarti kalau misalnya tidak memberatkan, sebaiknya setiap wudu ya, setiap artinya kita sekitar melakukan bersiwa ya atau menyikat gigi. Nah, kemudian yang berikutnya kepada wudu sendiri ya. Kebersihan diri ini kan banyak hal ya, tadi mencuci tangan, menyikat gigi, berwudu dan mandi. Saya rasa tidak ada agama yang mewajibkan mandi ya. Tidak ada agama yang mewajibkan mandi. Kecuali kita dalam Islam, ya kecuali Islam maksudnya. Jadi artinya betapa Islam ini bersih ya. Mewajibkan mandi ketika seorang kafir atau seorang mu'alaf ya, artinya orang yang dulunya kafir kemudian dia masuk Islam, dia mandi, dia suruhkan dulu untuk diperintahkan untuk mandi dulu kebelum dia bersyahadat. Nah, begitu juga kita ya, setiap kali habis haid ya mandi, kan diwajibkan juga untuk mandi, mimpi diwajibkan untuk mandi ya. Berhubungan dengan suami istri diwajibkan untuk mandi. Subhanallah, tidak ada agama yang mewajibkan untuk mandi. Mandi saja diwajibkan. Ya, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat agama-agama lain, misal salah satu ya, berhubungan suami istri, barangkali tidak ada kewajiban mandi. Gitu ya. Tapi wajib kewajiban mandi biasa, pagi mau kerja, kayak itu. Itu tidak ada juga mungkin ya dalam kamus mereka. Makanya kalau kita melihat ya, suka-suka mereka mau mandi mau enggak ya. Tapi kalau kita, mandi pun adalah mandi bangun tidur, mandi sore mandi, itu adalah sesuatu yang disunah. Ya, subhanallah. Belum ya. Lagi kita mandi hari raya gitu ya. Mandi sebelum masuk Ramadan ya, ada juga Ramadan, mandi ya. Pagi hari raya laki-laki Jumat gitu ya, mandi lagi. Disunahkan lagi mandi di saat sebelum ya. Jumatan. Subhanallah. Benar. Ya, baik saudara lu dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita membuat mendiskusikan atau memberikan satu cerahan untuk Anda tentang mandi, maksud kami berwudu ya, berwudu menyehatkan kesehatan. Nah, bersama Dr. Eva di kesempatan hari ini hadir menemani Anda untuk bagaimana proses kesehatan yang mungkin kita lihat nanti efeknya jika orang mandi, jika tidak, kemudian dalam Islam, kemudian kenapa ini semua harus kita lakukan, membersihkan terus, kenapa. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di sini di 0651 637172, atau Anda SMS saja ke 0812 694861. Sekali lagi, SMS yang bisa Anda gunakan adalah 0812 694861. Ya, baik, Ustazah Eva, kita tahu bahwa dalam dunia kesehatan, apalagi Ustazah adalah seorang dokter ya, itu kan kebersihan menjadi hal yang sangat utama. Nah, korelasi dunia kesehatan itu dengan kebersihan yang selalu higienis, selalu ini, selalu itu menjadi pilihan utama. Islam sendiri kan menginginkan itu. Nah, itu kan ada kesempurnaan dalam agama ini. Nah, bagaimana Ustazah melihat fenomena ini? Kenapa sampai kita misalnya bagaimana kalau bisa kita jaga wudu, kita jaga gitu. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Konsekuensinya kalau kita lihat. Kita mencontoh pada kehidupan Rasulullah ya. Rasulullah itu orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan senantiasa menjaga wudunya ya, kemudian sholatnya subhanallah, dan menjaga juga makanan yang masuk ke dalam lambungnya. Jadi makanya kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani Rasulullah 100% begitu. Nah, dan beliau itu seumur hidupnya 63 tahun itu hanya pernah sakit dua kali ya, saat pernah disihir ya. Kemudian tapi itu hanya sesaat ketika dibacakan surat surat kul yang tiga terakhir ya. Itu beliau sudah sehat kembali. Dan kemudian sakit yang kedua itu adalah ketika beliau sirakatul maut Nah, itu adalah sakit Rasulullah. Artinya ya memang Islam itu sangat dekat dengan kesehatan ketika kita benar-benar melakukan itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, pada hari ini kita lebih fokus kepada memang wudu tadi. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya kenapa kita bisa sehat dengan berwudu. Yang pertama, tadi organ yang dibasahi ketika berwudu itulah organ-organ yang sering terpapar udara. Artinya banyak kuman di situ, kotoran di situ, dan inilah yang kita basuh dan kita cuci setiap waktu. Ya, minimal 5 kali sehari pasti kita menyucinya sehingga prinsip dari kotoran dan kuman dia akan hilang ketika dia dibersihkan. Ya. Nah, tadi menjaga kebersihan dengan berwudu ya. Kemudian teori yang kedua itu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan akupuntur. Di tubuh kita ini ada sekitar 700 titik akupuntur. Ya. Dari 700 titik akupuntur itu ada sekitar 65 ya. 65 yang memiliki efek cepat relaksasi atau efek refleksi yang cepat. Nah, dari 65 itu 61-nya itu disebut dengan drastic spot. Drastic spot ini adalah bagian-bagian terletak di bagian tubuh yang dibasahi ketika berwudu. Subhanallah. 61 titik itu drastic spot namanya. Drastic spot ini dia titik titik akupuntur atau titik refleksiologis ini dia akan terangsang ketika ya hanya dengan sentuhan, dengan usapan ketika berwudu dan ketika ada aliran air ketika berwudu itu dia sudah memberikan efek refleksiologis. Nah, kalau kita kan pergi misalnya ke bugar refleksi misalnya ya kan. Nah, itu kan dipijat refleksi ya. Nah, ini ketika kita berwudu 61 titik kan tadi loh seluruh tubuh ada 700 700 tapi ya. Tapi dari 700 itu 65-nya yang memiliki efek refleksi cepat. Hanya berarti tinggal 4 ya, kalau enggak berwudu yang gitu tidak ya? Berwudu. Luar biasa. Subhanallah. Jadi yang paling banyak itu dari daerah wajah, kemudian di daerah telinga, daerah telapak tangan dan kemudian telapak kaki. Makanya kalau pergi refleksi yeah, kan di situ dibuatnya. Yeah. Makanya titik refleksi karena itu refleksi cepat, pijatan lembut, kemudian usapan air, aliran air, itu sudah memberikan refleksiologis yang sangat luar biasa karena dia drastic spot di situ. Nah, jadi kalau kita lihat kembali Ustazah bahwa kesempurnaan Allah menciptakan manusia ini memberikan titik-titik yang seperti itu. Nah, itu kan sudah diatur, sudah dikondisikan sama sedemikian Allah. Rupa. Ya, karena Allah yang Maha tahu dengan makhluk ciptaannya. Iya dong, masa orang lain yang ciptakan dia yang enggak tahu gitu ya. Ya, baik. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita bahas masalah kenapa kita mesti berwudu hari ini terjawab sudah ya, sudah beberapa hal. Yang pertama tadi ada bagaimana kita Islam menyukai kebersihan, kemudian apalagi ada efeknya 61 titik ya. Tapi kita juga udah ada masuk SMS yang masuk. Ya, ada SMS yang masuk ini, kita jawab dulu satu ya. Baik, kita jawab dulu satu SMS ini, tunggu saya buka dulu. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fadilahnya mengenai mengekalkan wudu secara syariah dan menurut kesehatan? Ya, apa fadilahnya ya, gitu ya? Fadilahnya ya. Iya, oke. Ini dari teman kita ini ya, SMS. Silakan Ustazah, tapi sebelumnya baik, kita enggak usah jawab dulu lah Ustazah ya. Oh, gitu. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi tunggu dulu ya yang pendengarnya. Saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustazah Eva, dua dokter spesialis ya, yang hari ini hadir bersama kita di sini membahas tentang makna berwudu atau kenapa kita mesti berwudu ya, hikmah dari berwudu ini. Tadi sudah ada SMS yang masuk dari salah satu penanya di kesempatan hari ini yang menyatakan apa fadilah berwudu. Ya, silakan dokter. Oke. Dadat enggak tahu ya siapa penanyanya ya, Kak Indah ya. Tahu sih. Dari Ibu ya. Lia nih, Lia namanya. Okay. Ya, baik Lia. Oke, Mbak Lia di mana berada ya. Fadilah berwudu ini baik secara fisik maupun secara mental dan psikologi itu sangat banyak ya. Secara syariah secara kesehatan ya. Secara kesehatan seperti saya sampaikan tadi bahwasanya berwudu itu akan membersihkan diri dari kuman-kuman penyakit, dari racun, radiasi, serta bisa menyegarkan tubuh ya, dan melalui titik refleksiologis Cina tadi ya, bahwasannya di tubuh kita itu ada 700 biologic active spot atau titik refleksi, tetapi 65 saja yang dia itu adalah drastic spot. Drastic spot ini adalah titik refleksi yang dia itu sangat sensitif, sehingga dengan sentuhan kecil, kemudian dengan aliran air, itu bisa memberikan efek refleksi yang sangat baik. Dan 61 dari 65 ini adalah berada di daerah yang dibasuh ketika berwudu. Misalnya, ketika kita membasuh di area wajah, itu pijatan itu akan memberikan efek positif pada usus, ginjal, dan sistem saraf kita. Nah, kemudian ketika kita membasuh telinga, ya, itu akan berefek kepada menurunkan tekanan darah, ya. Kemudian ketika membasuh kaki, itu akan hormon endokrin dan segala macam untuk daerah apa, kesuburan dan segala macam itu di daerah kaki. Nah, titik-titik refleksi ini mungkin nanti bisa di download sendiri. Ada titik refleksi ya, biasanya itu suka dipajang di tempat-tempat refleksi ya. Nah, itu bisa dilihat. Maksudnya pijatan daerah sini itu efeknya ke organ apa. Nah, itu memang ada. Dan itu memang sudah dilakukan penelitian oleh seorang ahli akupuntur Cina, Dr. Mega Medov namanya, yang dia itu membuat sebuah buku akhirnya tentang Muslim ritual dan efeknya kepada kesehatan secara personal. Nah, jadi itu Dr. Mega Medov yang melakukan penelitiannya tentang Islam. Di sini tidak dijelaskan beliau seorang Islam atau bukan, tapi dia melakukan sebuah penelitian Muslim ritual dan efeknya terhadap kesehatan personal gitu. Jadi dia melakukan inilah, dia ini seorang ahli akupuntur Cina. Kata dia, untuk melakukan mendapatkan ilmu akupuntur itu perlu belajar selama 15 sampai 20 tahun. Wah, ya, untuk menjadi seorang ahli akupuntur. Tetapi ketika dia melakukan penelitian ini, ya tadi drastic spot ini, inilah dari Dr. Mega Medov ini mengatakan, ternyata ya dengan seorang muslim itu sudah melakukan akupuntur setiap hari minimal 5 kali ya dengan berwudu tadi. Ya, makanya dia sampai menulis sebuah buku seperti itu ya, dan guyuran air sampai ada sekarang kan hidromesek ya. Hidromesek itu kalau kita memijat dengan air. Nah, ini kita lakukan setiap hari ketika kita berwudu. Nah, ini kesehatan secara wudu secara kesehatan. Nah, secara syariah, subhanallah ya. Rasulullah mengatakan ketika seseorang itu berwudu, maka akan berguguranlah dosa-dosanya dari setiap tetesan air yang membasahi dia ketika berwudu. Subhanallah. Ya, jadi kita kan berarti kita selalu dilindungi ya, gitu ya. Kita akan selalu dibersihkan dari dosa. Jadi yang keluar tentu dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita lakukan itu akan keluar bersama dengan tetesan air wudu. Nah, kemudian tadi kesehatan secara mental. Rasulullah menyampaikan kepada kita, ketika kalian marah, maka berwudu. Ya, ketika kalian marah berdiri silakan duduk. Kalau marah duduk berbaring, tapi kalau berbaring pun masih marah, ambillah air wudu. Berarti kata meluruskan gitu ya. Itu akan membuat ya stres yang tadinya stres secara psikologi, stres secara mental itu akan hilang di ketika kita berwudu. Sesungguhnya marah itu berasal dari, kata Rasulullah, berwudulah sesungguhnya marah itu berasal dari api. Ya, artinya berasal dari setan dan setan itu diciptakan dari api dan api itu akan luntur ketika disiram air, yaitu berwudu. Jadi ini salah satu begitu banyak ya fadilah dari berwudu, baik secara kesehatan maupun fadilah secara syariah ya, bahwasanya kita memang berwudu itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya. Ya, baik. Saudara lalu dimanapun Anda berada, tadi sudah dijawab ya Lia, mudah-mudahan di kesempatan hari ini cukup berbahagia. Terima kasih ya sudah bertanya kepada kami di sini bersama Dr. Eva yang merupakan juga Ustazah di Yayasan Mukong Bulu. Ya, hari ini kita berbicara tentang fadilah atau kenapa kita mesti berwudu. Yang menarik Ustazah, jika misalnya kan orang misalnya gini, belum sempat mandi atau ada sesuatu hal yang kepepet tidak bisa mandi tapi dia sempat berwudu. Ini ini kan sepertinya orang enggak tahu kalau dia itu enggak mandi gitu. Jadi kan ini kan mungkin enggak bisa juga dibenarkan situasi ini, tapi begitulah terpancar terpancarnya. Bagaimana Ustazah melihat pancaran air muka orang yang misalnya kita bilang ya berwudu yang sering sholat dengan orang yang tidak pernah sholat atau bahkan non muslim sekalipun. Nah, kita kan bisa lihat. Kalau Rasulullah mengatakan ya bahwasannya tempat-tempat apa organ yang kita basuh ketika berwudu itu di yaumil akhir nanti akan bercahaya dan itulah akan menjadi tanda bagi Rasulullah bahwasannya itu adalah umatnya. Nah, ini salah satu lagi fadilah yang mungkin tadi sempat terlupa kita sampaikan. Nah, itu di akhirat itu bercahaya memang seperti cahayanya itu lebih terang daripada matahari mungkin ya. Makanya Rasulullah bisa nanda itu sama umat saya, itu umat saya gitu ya. Jadi nanti apa yang kita basahi ketika berwudu itu akan bercahaya di akhirat yang akan menjadi tanda bagi Rasulullah kalau kita adalah umatnya. Nah, untuk di dunia sendiri ya orang yang rajin berwudu itu memang secara kesehatan dikatakan bahkan mungkin bisa nanti dicari di literatur banyak sekali yang mengatakan peremajaan kulit ketika habis berwudu. Jadi subhanallah, jadi berwudu itu juga membuat awet muda, membuat lebih cantik ya, menghilangkan kerutan ya. Nah, itu subhanallah, itu memang banyak sekali penelitian-penelitian yang telah melakukan penelitian tentang berwudu ini. Nah, salah satu penelitian yang pernah dilakukan juga itu adalah tentang ya tadi ya tentang refleksi tadi ya. Tik refleksi itu kan juga selain menyegarkan itu juga adalah untuk pemeremajaan kulit ya ketika berwudu diusap ketika apa kita mengusap wajah kita dengan berwudu itu akan membuat kecerahan tersendiri ya efek kecerahan yang tersendiri. Nah, makanya itu nanti akan terlihat ya di akhirat pasti lebih terang lagi dan insya Allah di dunia pancaran wajah aura orang yang berwudu itu akan terlihat ya. Ya kita sendiri bisa membandingkan pasti orang yang rajin berwudu dengan tidak itu akan terlihat. Nah, apalagi kalau yang mungkin ya anak-anak remaja yang suka jerawatan, sering-seringlah berwudu. Karena kan jerawat itu adalah adanya memang penimbunan lemak ditambah dengan adanya kuman sehingga terjadilah dia penumpukan bakteri di pori-pori kita sehingga menyebabkan dia meradang. Nah, itulah hasil dari menjadi jerawat. Nah, kalau seandainya kita rajin berwudu, misalnya dari pagi kita pagi udah berwudu. Kemudian sampai di kampus misalnya yang masih kuliah ya, wudu lagi. Kan tadi perjalanan ke kampus kan sudah terpapar oleh kuman, bakteri atau apa di buduk dengan untuk sholat duha misalnya. Nah, nanti zuhur ya, selesai kuliah kita berwudu lagi untuk sholat zuhur. Asar udah berwudu lagi. Maghrib nanti berwudu lagi. Sebelum tidur pun kita berwudu. Subhanallah, insyaallah kuman-kuman yang ada di wajah kita itu akan lebih bersih tentunya. Nah, sehingga ya paling tidak meminimalisirlah timbulnya jerawat gitu ya. Nah, ini salah satu juga efek dari berwudu, rajin berwudu ya. Iya. Baik, saudara Loni, dimanapun Anda berada, silakan kembali Anda bergabung bersama kami di 0651-637172 atau Anda SMS saja ke 0812-6948611. Ya, Ustazah, ini sudah ada yang masuk gitu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana orang-orang yang seumur hidupnya tidak pernah berwudu? Seperti katakanlah orang yang non Islam ya kan tidak pernah mereka berwudu tapi kok kelihatannya cantik-cantik aja. itu kalau saya cantik itu sangat relatif. Ya ya mereka mungkin tidak berwudu tetapi mereka kan membasuh muka. Ya prinsipnya kan sama juga dengan membasuh muka itu kan, tapi sebenarnya ada titik poin yang lebih bagus lagi ketika kita berwudu gitu dengan hanya sekedar membasuh muka. Nah, kenapa ini sama ketika pertanyaannya itu misalnya kenapa orang-orang muslim itu juga masih banyak kaya-kaya sementara yang Islam miskin-miskin gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang hampir senada ya. Nah, karena kenapa begitu? Karena Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasih siapa saja, bahkan sampai binatang pun dikasih sama Allah gitu ya. Orang yang kafir Allah pun juga. Karena semua mereka juga ciptaan Allah dan Allah mengasih semuanya. Tetapi Allah tidak menyayangi mereka ya. Ini bedanya. Allah hanya mengasih, dikasih semuanya, dikasih cantik, dikasih kaya, dikasih hebat, dikasih pinter gitu. Tetapi Allah tidak menyayangi mereka. Nah, inilah bedanya. Nah, kenapa mereka juga cantik-cantik seperti kata tadi? Itu Allah mengasih memang. Tetapi bedanya nanti ya mereka orang-orang kafir ini ya itu di dunia saja nikmatin seolah-olah Allah membiarkan ya. Silakan berpuas-puas di dunia, silakan berfoya-foya di dunia, tapi ingat di yaumil akhir nanti kalian akan mendapatkan tempat apa yang, di tempat yang mana ya. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an kan sudah jelas tempat mereka adalah neraka jahanam. Ya, neraka jahanam itu seringan-ringannya siksaan di neraka jahanam, ketika kaki itu menginjak satu bara di neraka jahanam, itu meleleh. Otaknya mendidih, mendidih seperti mendidihnya air di dalam panci dengan yang dipanaskan. Ya, subhanallah. Luar biasa. Nah, makanya jangan iri dengan mereka yang kafir di dunia, ya. Mungkin ini kebanyakan nonton film Korea kayaknya, ya. Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, kita masih bersama Ustazah Eva. Ustazah adalah beliau seorang dokter spesialis dan juga Ustazah. Di kesempatan hari ini kita berbicara seputar makna berwudu. Nanti kita akan lihat lagi, Ustazah, hal lain yang kita mungkin selama ini kurang kita perhatikan, ya, tentang berwudu ini, tapi ternyata punya fadilah yang luar biasa. Dan kenapa kita sebaiknya menjaga wudu kita, dan bagaimana juga misalnya orang kan biasanya, ya, tapi kita terima dulu penelpon. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hasyim, ya, Pak. Ya, benar. Ya, silakan Pak Hasyim. Jadi mendengar uraian Ustazah, ya? Ya. Ibu dokter. Ya, Bu dokter. Itu untuk mempunyai hikmah yang luar biasa. Iya. Jadi membebaskan kita dari kotoran dan bibit penyakit, ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di rumah sakit ini, banyak sekali orang sakit, itu orang Islam. Iya. Malah tempat berdiri saja kadang-kadang nggak dapat. Iya, Bapak. Dengan tempat duduk, ya. Iya, Pak. Tempat berdiri saja nggak dapat, ya, Pak, ya. Saking penuhnya rumah sakit, ya, Pak, ya. Iya, termasuk saya. Jadi ini di mana salahnya? Apa mungkin kualitas airnya yang tidak benar? Atau kualitas imannya, ya? Kemudian juga mungkin lingkungan kita juga kotor yang mempengaruhi air, ya. Kemudian kalau kita ke desa-desa itu dulu mbahnya kotornya luar biasa. Iya. Mbah-mbah di masjid itu, ya? Iya. Mengudah terus ke mbah itu lagi. Iya. Nah, jadi bagaimana ini bisa sinkron ini kalau kelakuan kita tidak berubah, ya? Iya, Bapak. Oke. Satu lagi boleh? Iya, boleh, Pak. Kemudian ada sebagian saudara kita yang membawa siwak ke masjid. Iya. Masuk dalam kantong. Lalu setelah kamat, ikamah, siwak itu dikeluarkan lalu menyikat gigi di depan orang. Ini pengalaman saya nih. Jadi pertanyaannya, bagaimana perbandingan sikat gigi sekarang ini dengan siwa? Malah menurut saya siwa itu bisa sumber kuman juga. Kalau masuk ke kantong, ya. Masuk ke kantong yang enggak jenis gitu tadi, ya. Atau ada hikmah lain dari siwa ini yang saya belum tahu. Boleh, Pak. Nanti kita sampaikan, Pak. Baik. Apa komponennya ada di siwak dari Arab itu? Iya, baik. Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ditahan dulu, Ustazah, jawabannya, okay, ya. Baik, ada dua jawab pertanyaan. Ya. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Ya, Saudara Lun, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami, Ustazah, langsung dengan jawaban untuk Pak Hasyim, ya. Yeah. Sudah pasti Pak Hasyim sudah siap-siap nih. Oke, silakan Ustazah, ada dua pertanyaan yang besar tadi, ya. Oke, terima kasih, ya, Pak Hasyim, atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tadi Pak Hasyim menanyakan kita, ya, rumah sakit, kebetulan saya juga di rumah sakit, ya, kerja di rumah sakit, betul, sampai ngantri, ya. Betul, ya, memang betul seperti yang dikatakan Pak Hasyim. Jadi di UGD itu sampai ngantri berhari-hari untuk mendapatkan kamar, saking penuhnya rumah sakit, ya. Nah, artinya kenapa, dan yang sebagian besar ya memang tadi orang Islam juga yang sakit gitu, ya. Nah, kenapa, ada apa ini, kenapa sampai tidak seperti tadi, ya, Rasulullah itu dengan berwudu, kemudian dengan menjaga makanannya, dengan pola hidup mereka, pada hidup Rasulullah yang itu hanya sakit dua kali saja seumur hidup, 63 tahun, ya. Nah, yang pertama yang mungkin bisa dalam hal khusus dalam hal berwudu, ya. Yang pertama, bisa jadi kualitas wudu kita yang salah. ya, kualitas wudhu kita yang salah. Rasulullah mengajarkan, ya mungkin bisa nanti mendownload atau mencari buku tentang bagaimana wudhu ala Rasulullah. Ya, Rasulullah berwudhu itu mulai dengan mencuci tangan, ya mencuci tangan 3 kali, kemudian berkumur, ya berkumur 3 kali dan melakukan istinjak itu ya, menghirup udara ke dalam lubang hidung. Nah ini salah satu untuk mengeluarkan kuman-kuman, karena memang kuman ini suka sekali tempat-tempat yang berlubang, ya. Nah di mulut dan juga di daerah hidung. Nah itu minimalisir kuman, ya. Bahkan ada penelitiannya sendiri. Seorang peneliti melakukan penelitian mengambil mukosa hidung orang yang rajin berwudu dengan orang yang tidak berwudu, itu ternyata berbeda, ya. Sangat banyak kuman ditemukan selama berbulan-bulan dilakukan penelitian itu, sangat banyak kuman ditemukan pada orang yang tidak berwudu, gitu, dibandingkan orang yang berwudu. Nah, ini pertama, mungkin kita berwudu hanya sekedar yang rutin, apa ibaratnya yang wajib-wajib aja kita cuci tangan, wajah, kemudian tangan kita, kemudian usap ala kadarnya begitu ya. Nah, padahal yang seharusnya dilakukan itu adalah benar-benar dengan diusap. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu hendaklah kalian membasuh. Membasuh itu artinya apa? Bukan dicuci. Kalau dicuci kan hanya sekedar kena air. Kalau dibasuh itu kan lebih digosok. Artinya memang harus diusap tangan kita dan wajah kita itu. Artinya memang di lebih lama lah kita melakukan wudu itu. Tapi juga tetap memperhatikan tidak pemborosan air begitu. Jadi ketika dibasuh kemudian kita usap dulu baru kita cuci lagi gitu, sampai diperintahkan 3 kali. Nah, bisa jadi Pak Hasim ada orang-orang itu yang berwudunya itu ya kualitas wudunya tidak sempurna. Kemudian ketika mencuci kaki terutama kan malas orang ketika mencuci kaki lagi berdiri gitu. Kalau Rasulullah itu menyunahkan itu memasukkan sela-sela air ke sela-sela jari dan menggosok dengan kelingking sampai diajarkan sebegimikian rupa, ya. Nah, mungkin saat ini kita sudah jarang yang melakukan benar-benar menggosok ujung-ujung jari dengan sela jari dengan kelingking, dengan usapan yang ini. Makanya sekarang kalau di daerah Arab itu kan memang tempat wudu itu dibuat senyaman mungkin, sebersih mungkin, dan orang duduk di situ supaya mereka menikmati yang namanya berwudu. Berwudu itu menikmati. Ya, kalau sekarang kan di Masjid Baitur Rahman baru dibangun ya, alhamdulillah sudah mulai tempat wudu. Tapi terkadang itu tadi Kak Indah tidak paham kalau itu adalah sebenarnya tempat duduk untuk berwudu, bukan untuk main-main. Datang ibu-ibu taruh tas di situ, ya kan? Atau taruh apa barang-barangnya ditaruh di situ. Jadi berwudunya tetap berdiri, akhirnya secepat mungkin menyelesaikan wudunya. Berwudu ya. Nah, ini mungkin yang juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, tempat-tempat wudu, mohon maaf ya, mungkin ketika kita pergi ya ke masjid-masjid, WC yang subhanallah ya sangat luar biasa ya, aromanya terus kita berwudu ya. Ya, kemudian dindingnya sampai berlumut. Kemudian ya ini tadi kebersihannya yang tidak terjaga dengan baik. Artinya kualitas daripada kebersihan tempat wudu itu juga menjadi sumber kuman. Bagaimana kita mau sehat dengan berwudu? Nah, seperti kata Pak Hasim tadi, apalagi kalau di kampung-kampung wudunya langsung satu apa dengan menggunakan air di bak. Ya. Dan kita tidak tahu kualitas orang yang datang berwudu ke situ dengan menggunakan air di bak. Kadang datang dia langsung celupin tangan di situ atau apa, mungkin dia habis buang air besar, langsunglah kumannya masuk ke dalam bak tersebut. Rame-rame lah jamaah ya. Makanya anak-anak pesantren ini sering sekali bermasalah dengan penyakit mata. Satu orang datang dengan penyakit mata merah, besok-besok semua sakit mata merah karena bakterinya ini ketika berwudu kan bak dari bak ya. Sehingga kumannya ini akan menularkan ke tempat yang lain. Nah, itu yang hati-hati kita ya. Harus bersihkan. Padahal Islam sebenarnya adalah sangat mencintai kebersihan dan Allah suka yang indah-indah pada keimanan itu. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi, kebersihan tempat berwudu, kemudian kualitas dari wudu yang kita lakukan, benar-benar kita menikmati. Ini yang pertama perjawabannya apa sih? Makanya mungkin nah memang tidak semata-mata wudu yang menyebabkan kita sehat ya. Yang lain juga ya, kalau Rasulullah itu kenapa beliau sehat? Dia juga memperhatikan masalah makanan. Mungkin nanti edisi berikutnya ya. Makanan, kita akan bahas tidurnya dan tidur sebagainya. Tidur dan segala macam ya. Nanti akan kita bahas ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ya. Masalah siwa tadi. Nah, masalah siwa ya. Siwa ini memang disunahkan oleh Rasulullah, bahkan sampai kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan bersiwa setiap kali berwudu ya. Nah, artinya apa? Siwa ini memang sesuatu yang sangat penting dan dilakukan untuk menjaga kebersihan gigi. Kita tahu sendiri bagaimana gigi ya, kalau ketika tidak disikat, satu hari saja kita tidak sikat gigi, rasanya sudah tebal ya. Plak di situ, makanan di situ, dan mulut kita itu sangat banyak kuman-kuman ya, sehingga sangat gampang untuk terjadinya infeksi. Nah, kalau siwa ya, itu dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Pak Hasim ya, itu siwa ini dia memiliki kehalusannya itu lebih halus daripada sikat gigi. Bulunya siwa itu lebih halus daripada sikat gigi, sehingga dia lebih menyentuh, bisa masuk ke dalam sela-sela gigi lebih jauh dibandingkan sikat gigi. Kemudian yang kedua, siwa ini memiliki antibakterial acid. Dia dari batang siwanya ini itu ada semacam antibakteri yang mencegah supaya kuman tidak berkembang biak di situ. Dan orang yang bersiwa dibandingkan orang yang sikat gigi, hasilnya itu kuman Streptococcus yang paling banyak di mulut itu lebih sedikit dijumpai pada orang yang bersiwa dibandingkan orang yang menggunakan pasta gigi. Nah, makanya saat ini banyak orang melakukan penelitian-penelitian tentang siwa. Akhirnya kalau siwa tadi mungkin dianggapnya kuno banget gitu, kolot atau kotor gitu, macam ya. Tetapi padahal siwa itu sendiri, kenapa ditaruh di kantong itu tidak apa-apa? Karena dari batang siwa itu sudah mengeluarkan antibakteri, sehingga dia tidak perlu ditutup dan tidak perlu disimpan dilakukan, tempat seperti sikat gigi yang harus dibungkus dan segala macam gitu. Nah, jadi ya tadi mungkin ya tata caranya ya boleh saja sih sebenarnya sambil jalan kita sikat bersiwa atau apa itu tidak masalah. Tapi mungkin orang yang lain yang melihatnya kok jorok banget sih mau sholat siwa dulu gitu kan. Padahal enggak gitu ya. Ya, jadi mungkin yang bisa saya jelaskan ke Pak Hasim ya. Bahwasanya memang siwa itu memang memiliki material atau mustard yang menghasilkan antibakteri sehingga dia tidak akan berkembang bakteri pada pohon siwa tersebut. Dan sekarang sudah banyak pengembangan dilakukan bagi orang yang malas mungkin menggunakan siwa. Siwa itu diambil batangnya kemudian digunakan oleh pabrik pasta gigi ya, dihancurkan dan dimasukkan, digabung dengan bahan-bahan pasta gigi yang lain. Ya. Itu sudah mulai ada juga yang seperti itu. Jadi sudah herbal, dirangkum gitu ya. Sudah dimasukkan karena dia memang mengandung antibakteri, sehingga orang yang rajin bersiwa, kumannya yang ada di mulut itu akan lebih minimal. Ketimbang orang yang menggunakan sikat gigi kan harus perlu lagi pasta giginya ya. Nah, kalau siwa ini dia tidak perlu pasta gigi, tidak perlu dioles dengan pasta gigi, dia langsung ada antibakterinya di situ. Dan begitu berarti yang tadi sebenarnya kelihatan jorok, tapi ternyata nggak apa-apa gitu ya. Karena memang dia ada antibakteri sendiri. Nah, inilah mungkin kita harus banyak-banyak mencari ilmu juga ya, supaya memang subhanallah apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah itu memang sesuatu sangat luar biasa. Dan itu adalah wujud kesempurnaan Islam gitu. Ya. Sama halnya ketika orang yang makan, ya kan sunahkan Rasulullah itu makan dengan menggunakan tangan. Kemudian dan ada sunnah satu lagi menjilati jari-jari tangan. Itu kan salah sunnah. Kalau orang melihat kan ih jorok banget sih di depan rame pakai tangan. Pakai tangan terus dijilatin lagi gitu ya. Tapi itu karena memang secara telah dilakukan penelitian, justru dari sela-sela jari kita itu ada enzim yang membantu, enzim lisosim namanya, yang membantu mencerna makanan yang kita makan. Nah, ini ilmu itu sudah ada dilakukan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu, tapi baru sekarang ketemu ilmunya. Kenapa begitu? Itu setelah dilakukan penelitian. Jadi sebenarnya kalau makan pakai tangan, kemudian cuci tangan setelah itu, walaupun di event-event yang katakanlah besar dan orang-orang melihat semuanya, sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Dan itu adalah baik sebenarnya untuk kesehatannya. Kesehatan Rasulullah. Dan itu yang mungkin sekarang, kalaupun tidak di depan ramai ataupun tidak ini, Ustazah kan bisa ya di rumah misalnya. Pastikan pakai tangan. Menggunakan tangan. Jadi sendok selamat tinggal. Tapi tentu kuku juga harus bersih ya. Hal-hal yang lain harus kita perhatikan juga. Sebelum makan kita mencuci tangan juga gitu. Jadi memang tidak ada ya, tidak ada satupun dari hadis ataupun sunnah ataupun perilaku Rasulullah itu yang itu bertentangan dengan kesehatan, itu tidak ada. Ya, justru ketika hal itu lah kok begini, ketika dilakukan penelitian ternyata ada faedah dan ada fadilahnya. Dan itulah kesempurnaan Islam ya Ustazah. Ya Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dan ya tentu saja nanti kita akan membahas lebih banyak tentang yang lain lagi, bagaimana kan tentang kesehatan ini lebih penting sekali. Yang Ustazah juga pernah sampaikan bahwa bukan hanya wudhu yang dijaga oleh Rasulullah, tetapi juga makanan, pola tidur, minum airnya, minum air juga, bagaimana penelitian sudah membuktikan bahwa yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode-episode mendatang. Dua minggu sekali kalau Ustazah jumpa. Ya baik, Ustazah silakan memberikan cerahan sedikit lagi tentang maksudnya kesimpulan yang akan kita pada hari ini kita sudah membahas sekilas tentang masalah sehat dengan berwudu ya, dan mari sama-sama kita menjaga kualitas wudu kita ya. Kemudian ya kalau masih kurang ilmunya, kita cari lagi ilmunya sehingga kita tahu bagaimana. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar wudu gitu ya. Memang wudu adalah tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Bukan hanya sekedar itu yang kita cari ya. Bagaimana wudu yang diajarkan oleh Rasulullah dan memang berkualitas wudu yang kita lakukan sehingga memberikan efek baik secara kesehatan maupun secara ruhani ataupun secara Islam ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustazah Eva dan juga beliau adalah seorang dokter spesialis mata yang juga Ustazah. Di kesempatan hari ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita tentang kenapa berwudu dikaitkan dengan masalah kesehatan, fadilahnya dan juga lewat agama. Begitu luar biasanya, mudah-mudahan kita juga bisa membahas ini lagi di berbagai kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Tetaplah bersama kami hanya di 90,2 Serambi FM, Radio Serambi, menghadirkan KBS Samara setiap hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Janji Yeah.